Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amanatun tin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adhim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa innahu lakitabun aziz. La ya'tihil batilu min bayni yadayhi wa la min khalfih. Niki setengah saking jaminani Allah Ta'ala bahwa Al-Quran tidak akan ada yang menyaingi, bahwa Al-Quran tidak akan berubah ila yaumil kiamah. Dipun kita kenali kalan firmannya Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Al-ayah sadaqallahul adzim. Amma ba'du. Para masyayikh, para ustadz, para bapak, khususnya jamaah Masjid Agung Bangil ingang sangat insyaallah dipuncintai Allah Ta'ala. Diktat yang Anda baca itu, diktat yang Anda bawa ini merupakan rangkaian daripada beberapa ayat-ayat orang Syiah. Sing palsu. Sampeyan lak gelak kepireng ah. Lek Quran sing asli niku ayate hanya 6666. Ngono ya? Lebih sedikit, kurang sedikit. Tapi ayate Quran Syiah 17.000. Iku nulis setok gak cukup setahun, nulis setok. Setahun gak cukup, Pak. 17.000, Pak. Ayat 17.000 ayat nulis setok setahun gak cukup. Nerangno 20 tahun enggak cukup tambahan. Di Qur'ane kaono ngono arene. Di Qur'ane kok akhir zaman metu. Ancane pinter wong Yahudi paling pinter untuk nyelewengken agama Islam. Kula sering matur pada bapak, wong Yahudi Nasrani paling takut kali Al-Qur'an. Al-Qur'an ndak bisa dipalsu. Malah banyak orang-orang Kristen, orang Yahudi Nasrani masuk Islam ya karena mendengar Al-Qur'an. Krungu tok banyak yang masuk Islam. Niku sebabe Islam dua cacak diwalak-wali masyaallah 17.000. Niki, Pak. Yang kita simak bahwa Al-Qur'an niku termasuk mukjizat terakhir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ratusan mujizat Nabi, ratusan. Kalau yang demikian itu habis sudah. Hanya tinggal satu niki mujizat yang terbesar adalah Al-Quran. Ini segini habis. Gampang-gampangan nih. Cuman dulu. Di Bangil itu piro sing ngapal Quran. Puluhan, Pak. Puluhan. Sak Jawa Timur piro sing ngapal Quran. Ratusan, Pak. Saya Indonesia, pira sing ngapal Quran ribuan, Pak. Sak donya puluhan ribu. Itu Al-Qur'an. Gampang, ringan, bisa dibaca. Sebaliknya, ayo. Pastur sak donya sing budak-budak rambuté lho. Sing budak-budak takonono. Apalah Injil? Siji ndak ada hafal. Temenna satu pun ndak ada yang hafal. Padahal dapuk dadi budak-budak kaya kocong ngono, gilap-gilap masalah. Alhamdulillah, temenan gak ada sing apa. Quran alhamdulillah, alhamdulillah. Malah saking gampang Quran niku, 30 juz sak lembar ada. Kalau enggak ada, gak kula ayat mandiri ali. 30 juz sak lembar. Iku damel cetakan Libanon. Masyaallah, Beirut Libanon. Dan bisa dibaca di keker ngeten. Kuasane Allah, masyaallah ya apa Quran iku. Kok hebat menan. Dan termasuk napa niku kaitul Quran, di mana Anda beli, di mana ada? Bangelah ribuan sampean kono duwike. Pasuruan, Surabaya lah kudangi, di mana-mana Anda bisa baca Al-Qur'an dan bisa beli Quran. Tapi maaf. Maaf, Habib. Habib. Lek kita wong si apa? Gak ono meru, Pak. Jare 17.000, 700 ya, 17.000 lebih. 17.000 ayat. Karena sing 12 itu sejak 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun yang lalu, Pak. Malah-malah dek ada ni kitab niki. Syiah dan Sunnah diterangno bahwa kurnya Syiah itu ada yang namanya Al-Jami'ah. Wonten Al-Ja'far, wonten Mushaf Fatimah. Kata jenis-jenis kata Mushaf Fatimah ya ono Al-Ja'far ono Al-Jami'ah. Al-Jami'ah niki gedene ombone 70 dira Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dhewe panjang to ngomong Kanjeng Nabi dukur. 70 dira Kanjeng Nabi. Lek diukur meteran Kanjeng Mail kurang lebih 70 meter. Ya 70 meter gedene. Lek kate diwaca ya kira-kira ya ndale kuli-kuli tolong Quran kon doyong-oyong ini. Durung durung maca keringetan men ya. Terus keringetan iku lho. Masyaallah luar biasa. Goroi luar biasa. Lho ngono percaya. Percaya. Apa sebabe? Nggih saking anunis tertutup hatinya sudah. Sudah sangat tertutup hatinya ya Allah. Percaya, Pak. Qur'ane gak ono gedene 70 dira 40 meter. Malah-malah diterangkan satu pun data huruf seperti Al-Quran tidak ada. Bahasa apa? Irangan, berarti kertas. Terus si imam mereka, kalau kau maca Quran wong Syiah, satu huruf pun tidak ada yang sama dengan huruf Al-Quran. Huruf apa? Irangan, Pak. Wong kene guys mbuktekno. No. Tapi ibu ngoten. Berkata demikian, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berkali-kali kali kula pomong seurip masih ada kesempatan baca Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi au kama qala." Eh wong bangil, wacan Qur'an iku. Alif lam mim sampai minal jin wa tanas khatam baliyo maneh. Sebab Qur'an yang Anda baca besok di akhirat datang padamu untuk menolong. Liyane kepanasan, liyane ngelak, masya Allah, kesedadalan lebih keringet dhewe Quran teko. Diayomi sampean, alhamdulillah, untung sampean. Qurane ana tukune iso diwaca iso, alhamdulillah. Niki, Pak. Jadi Al-Qur'an mereka-mereka itu sejak 1000 tahun yang lalu iku gak ono. Jadi go nanggri Imam Mahdi sing terakhir engko akhir zaman bakal metu guru Qur'an. Qur'ane tok lur. Ombone 40 meter. Sing gawa iki sapa? Sing maca sapa ngono lho, Pak. 40 meter. 70 dira. Masyaallah. Mergane apa yang Anda niki cekel niki itu hanya 8 ayat Qur'an Syiah. Padahal 17.000 ayat Qur'an Syiah niku. Baliki ditulis tok wau kula beco. Ditulis tok gak cukup setahun. Mocone gak cukup 20 tahun. Ngene percaya niku. Ajele tiyang nu tertutup hatinya, wis tekano dalil 1000 dalil gak kira percaya. Karena tertutup hatinya. Tapi lho sing dibuka ning Allah Taala, siji dalil cukup wis inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Cukup. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lah. Siji tok cukup. Apa? Karena hatinya jernih. Penuh keimanan, penuh kepercayaan. Percaya. Lah niki saiki monggo. Mau kula bandingaken. Antarane maaf lho nggih. Sadar rujukan. Monggo kita bandingaken antara Syiah dengan Ahmadiyah. Persis sama. Kalau Ahmadiyah sekarang niku sudah dilarang oleh pemerintah Indonesia. Kari Syiah durung. Padahal sama. Persis. Qur'ane dhewe-dhewe, nabine dhewe-dhewe. Jenenge Mirza Ghulam Ahmad. Timbulnya Ahmadiyah tahun 1800. Jadi kurang lebih 200 tahun yang lalu. Semua adalah Mirza Ghulam Ahmad Qadian. Jadi nabi jadi ini. Tapi nabi balik-balik pecerit kaya apa? Orang nabi cerit ini. Enterangan ini. Jadi nabi Qadian itu mati ini karena penyakit diare. Itu kutungguyu. Jadi Qadian itu mati ini karena penyakit diare. Masuk ini. Ini terangkan bahwa Mirza Ghulam Ahmad meninggal karena penyakit diare. Saben dino ngoyo ngising gak kurang toko saping 100. Nabi apa cara cerita itu? Percaya sampean? Ya Allah, sumpah susah. Dan mari kita bandingkan. Monggo, rungokno niki. Yen kita usul jamaah Qur'annya hanya satu. Emdiko Al-Qur'an Al-Karim. Semua orang Islam dunia kenal. Kita cari di mana ada. Dan bahkan sing apal ratusan ribu sing apal Qur'an Al-Karim. Ratusan ribu sing apal. Gampang dibaca, ya Allah nikmat. Pun innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tilalim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Qur'an Pak. Wa nunazzilu minal qur'ani ma wa syifaun. Sumpah kopai konyok-konyok kula. Susah yo pae bengi wudhu sembahyang baca Al-Qur'an beres. Ya apa Cak Nur apa bojoku purik-purik ayo apa masyaallah perak purik iki. Bapakne toh iki pre ya ayo ngono gak ngono repot rek. Ya apa Cak Nur iki bapakne toh iku pre ya gampang. Jam 12 tangi yo wudhu sembahyang baca Al-Qur'an. Ora teko bunyi ini. Mas I love you. Alhamdulillah. Cok guyu kon dituju kon. Kok niku. Guyu ada gantenge guyun. Dah lalu iki. Oh, tenang Al-Qur'an masyaallah. Jadi mushaf Ahlussunnah Jamaah satu, hanya Al-Qur'anul Karim yang banyaknya ayat 6666. Lah sekarang mushafnya orang Syiah ana dibilang dalik 17.000 ana sing jeneng mushaf Fatimah ana sing jeneng mushaf Ja'far wonten jami'an iki wau sing ombone 70 dira kanjeng Nabi lek diukur ambek meteran kurang lebih 40 meter mbok kate ngaji njeluk kuli culung Qur'ane usumno. Iku mushaf. Apa ada Qur'annya orang si amat ya ada. Namanya dua. Siji adzikro. Kaping kali Alkitabul Mubin. Alkitabul Mubin. Giling-giling. Jadi orang Ahmadiyah punya kitab sendiri, namanya kitab Al-Kitabul Mubin dan Al-Zikro. Hati-hati sampean. Ya hampir sama enggak Al-Quran ini, tapi masalah penafsirannya, aduh-aduh, Masya Allah, ngeri sampean. Niki, lek macam niki lo, enggak ada kitab niki lo. Niki kalau tumbas Tembontang Kalimantan Timur. Kalau tumbas niki Tembontang Kalimantan Timur tanggal 8 bulan 2 tahun 2005. Jadi 6 tahun yang lalu. Wong kula pengajian Tembontang niki kok 2 kali saya. Pengajian Tembontang Kalimantan nggih nate teng Singapura nate teng ngene pundi Malaysia nate. Mos pengajian bekacak tok mboten nak ngawur ae. Buat nanti ki, beli nanti ki orang ni. Tak wajah ya Allah, kayak ni direk sama. Kemudian tentang apa ni ku? Lusun al jamaah. Niki nabi terakhir Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu tidak ada lagi sudah. Ilahi miliki aman ini kibun. Nabi terakhir. Khotamul Anbiya wal Mursalin. Niki ahlus sunnah wal jamaah. Tapi Ahmad dia mboten. Masih lagi ada nabi, nabi, nabi. Kalau itu diimani, murtad yang dikina Allah. Murtad. Hati-hati. Hari kuau berzaul Muhammad al-Qadian. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Niki kelompok goro, bocor niki. Lek saya bohong, meni doro canggung guru enten niki. Buktinya ada. Orang sia. Walaupun nabinya kaya nabi, tapi mereka punya 12 imam, Pak. Punya 12 imam, sing imam-imam itu lebih mulia daripada nabi, lebih mulia daripada malaikat. Ayo bisa. Eh dibocor Asia bocor nggih rungokno rungokno kula gak gawe-gawe niki. Bagaimana diterangkan bahwa nabi-nabi itu masih kalah napa niku sik mulia para imam-imam Syiah. Di sini terangkan nggih pun nggih. Al-a'immat syiah min ahli bait alaihi salam afdalu minal anbiya. Ngono jare Pak. Ngono jare niki. Syiah niki. Kalau mek ngocok tok, saya hanya baca saja. Ojo perintah aku. Terusane. Wa minhum ya'taqiduna annalahum sak temene imam-imam maqaman la yasilu malakun qarrabun wala nabiyyan mursalun. Jadi kedudukannya para imam itu tidak bisa dicapai oleh malaikat yang dekat dengan Allah Ta'ala, juga tidak bisa disaingi dengan nabi-nabi yang diutus Allah Ta'ala. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Laira Ahmadiyan itu punya nabi sing Mirza Ghulam Ahmad. Lah sia, walaupun nabi kanya nabi, tapi mereka punya 12 imam. Yang imam itu maksum, terjaga songko duso, dan lebih mulia daripada malaikat, lebih mulia daripada nabi. Naudzubillah dari perbandingan lo niki. Kemudian nama lo niki yang kita lusa jamaah sangat mencintai para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu an, sangat menjunjung tinggi perjuangan para sahabat Nabi radhiyallahu an, dan sangat menghargai jasa-jasa beliau para sahabat Nabi radhiyallahu an. Lah Ahmadiyah ojo ane sahabat Nabi Isa mbok niki terangkan niki bahwa Isa bi Isa itu suka minum keras, sering mabu-mabuan. Iki apa rek ngatir dia? Ya napa? Nabi Salai Salam oleh orang-orang Kristen disembah sebagai anaknya Tuhan jadi ini. Tapi oleh Ahmadiyah dihujat ente-entean. Bahwa Nabi Isa sering mabu-mabuan, macam-macam, Pak. Betul kowe bisa di boten enten. Nggih. Dewi Maryam penzina ono-ono ae. Ya Allah, susah. Lebih-lebih orang Syiah, naudzubillah min dzalik. Tidak mau menghargai jasa para sahabat, tidak mau menjunjung tinggi derajat sahabat, malam-malam hujat para sahabat naudzubillah min dzalik. Niki. Wa kabeh sahabat kafir kabeh kecuali 4, kecuali 3 niku. Kabeh sahabat kafir. Niki terangaken niki enten. Di sini terangkan. Yang ketiga, yen kita ahluza jamaah punna tanah suci, siji Mekah, betul? Dua Madinah, betul? Tiga Baitul Maqdis. Niki tanah suci na orang Islam ahluza jamaah. Sapa-sapa wong sing sembahyang dhuhur tok ana jero ning Masjidil Haram, satu kali salat ganjarane 100.000 salatan. Hadis sahih. Bukhari, Muslim, Ahmad bin Hanbal mengatakan begitu. Semua ngerti begitu. Sampai sembahyang dhuhur di dalam Masjidil Haram, satu kali sembahyangan pahalanya 100.000. Nah, sampai Madinah, satu kali sembahyangan 100.000. Baitul Maqdis 500. Inilah tempat-tempat suci orang-orang Islam Ahlussunnah Jamaah. Ahmadiyah mboten siji malih. Kalau Ahmadiyah tanah suci nak di desa Qadian. Qadian itu Punjab, India. Ini padha kali siani padha disucikan. Disucikan. Makam niki dikatakan bahwa desa Qadian adalah induk seluruh kota. Lek cara Arab diarani Ummul Qura. Ummul Qura. Lek wong Islam aja jamaah Ummul Qura nang Mekah, Ummul Qura. Madinah Madinah Munawwarah. Ahmadiyah ndak. Qadian, desa Qadian. Kirang ada pun tinggal ini karo Punjab India India Utara. Ngoten nggih. Oh, perga di podoan ngene. Perbatasan Iran jadi Mukarram saat ini bahasa niki. Qadian niku. Itu tempat lahirnya Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad. Lain lagi dengan orang Syiah. Malah-malah orang Syiah niku punya kota sendiri sing suci. Ketakum. Enggak. Dan Karbala. Dan Karbala ini ada kuburane Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Ayo diwaca semakin. Nggih, monggo diwaca semakin. Niki 140. 140. Dengarkan. Ma yaqulur rajul idza akalati di qabri Husain alaihi salam ya durul jannah. Lek sampean teng kuburan Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mangal lebune surga sampean. Mangan. Daripada mangan saka punel iku dipangan. Inna zail Hasan Husain alaihi salam itu kula jannah qablan nas. Lek sampean ziarah datang makam Husain bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sampean masuk surga sebelum manusia masuk surga. Alhamdulillah kata mereka. Terus inna zatul Husain alaihi salam ta'dilu hajjatan liman lam yatahayya lahul haji wa ta'dilu umratan liman lam yatahayya lahul umratan. Jadi sampean ziarah dateng Bunda Hajar Husain bin Ali bin Thalib radhiyallahu anhu niku sampean diganjar dening Allah Taala kaya ganjarane wong sing haji. Kaya ganjarane wong sing umroh. Lah Mekah Madinah juga apa-apa bagi mereka. Padha persis. Dadi lek Ahmadiyah punya daerah Ummul Qura yang Naqdiyan, ya, lek orang-orang siap punya tanah suci yang mereka Qom dan Karbala. Wis. Lek kula sampean nggih, tetep mau Mekah Madinah, Pak. Iya, Mekah Madinah niku. Masya Allah luar biasa. Kata kiai-kiai ulama-ulama sing kepingin mati di Mekah, kepingin mati Madinah, nyedhi pesan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki perbasdaya tentang persamaan antara Ahmadiyah dan Syiah. Kalau Ahmadiyah sudah dilarang oleh pemerintah Indonesia, mengapa Syiah kok tidak? Padahal ini teman lebih sangat perbedaannya dengan Ahlussunnah Jamaah. Sembayang siji, haji siji, Quran siji, Masya Allah macam-macam siji kabeh. Kenapa? Mboten petos. Mengapa mereka kok mendiamnya saja? Padahal lebih-lebih bahaya daripada Ahmadiyah. Tak tahu saya. Nah, macam ini. Karangane Al-Syekh Abdullah Al-Musili. Ada dua. Karangane Al-Syekh, karangane Al-Imam Bayyumi ada. Saya punya. Mergani kalau niki moco buku nih. Karangane santri-santri Sdogiri. Waduh, luar biasa hebat. Bagus betul. Bareng niku muncul wong-wong siak kebakaran jenggot. Ketus wetok men. Nggih, kepalsuan orang siak ditipu di nama di berentek-entekan kali wong ngene kiai-kiai sedo kiri. Tintekaken lah. Tuh ngamuk-ngamuk siak. Masyaallah. Dilingkap entek-entekan wis lah rasa kejelekan orang-orang siak. Men tumbas. Untuk baca-baca hampir tahu saya sampean. Niki sementara masalah persamaan antara Ahmadiyah dengan orang-orang Syiah. Baik Al-Qur'annya, nabinya, sikapnya macam-macam niku apa? Nggih, dan tanah sucinya. Ayo maju baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ulama'una. Kurung ulama Ahlussunnah Jamaah, man i'taqada, sapa wong nggih kita ketan iki, siapapun orangnya, fil Qur'ani, tentang Al-Qur'an, alladzi jama'u sahabah radhiyallahu, yang telah dihimpun oleh sahabat radhiyallahu, baina dafataini, dafat iki napa niku dua sampul. Sampul niki jerone niki. Antara dua sampul kok ada perubahan. Kok ada kekurangan. Kok ada penambahan. Sapa song wong sing berkiakan wikian niki. Zidatihi tambahi. Badalan fihi diganti. Ma laisa minhu au nuqisa minhu dikurangi. Au butla fihi dikurangi atau tadzab syai'in min masri abihi. Penjelasane, tafsirane dirobah ro gak karuan kata Pak. Ratusan ribu Pak. Ngoten-ngoten niku diganti ora sia masyaallah luar biasa. Iki lho diwacangi. Diwacangi niki. Bagaimana? Fa huwa kafirun bi ijma'i ahli ilmi. Orang yang berkeyakinan bahwa Al-Quran dirobah, ditambahi, dikurangi, dan penafsirannya itu tidak sesuai dengan apa yang dimaksud Allah Ta'ala, maka ono kafir bagi ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Apa sebab? Sebab Allah Ta'ala dawuh, wa innahu lakitabun aziz la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfi. Fal-Qur'anu semak-semak, fal-Qur'anu bi-ijma'il ummati. Quran yang ada nih lho, ora sampean niku dengan sepakatan ulama-ulama sejak para sahabat tapi sampai sekarang ini mengatakan mahfudun, terjaga. Di Joko gak ono sing robah, gak ono sing nambahi, gak ono sing ngurangi, dan tafsir sama semua. Sama semua. Mahfudun minaziyada wa naqsi wa tahayyur wa tabdil wa takhrif. Sebab Allah Ta'ala gabung, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Hadza huwa mauqif ahli sunnah. Inilah pendapat, pandangannya dan keyakinannya orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Mauqif pandangan, keyakinan. Mauqif. Wa hadhihi hiya aqidatu fil Qur'an. Dan ujungnya ini yang diikat dan ojo mana saat rong ayat. Tambahi wawu nang kalau data ijma'an data ndak ada. Ya ada sudah. Yeah. Wa amma mauqifus Syiah, adapun pandangan, keyakinan dan pendapat orang Syiah, faqaimun 'ala syakki, maka berdiri atas keraguan-raguan. Fatahribi dirobah, naudzubillah. Wal ittiham dan berusangka, bidyalah ditambahi wan nuso dikurangi. Ini kemana jelasakan makin? Makin jelasakan. Ajarallah, ajarallah. Mudah-mudahan kita dijauhkan. Ajirna minan nar. Mudah-mudahan kita dijauhkan. Mindalikan zaihi. Dari ini penyelewengan. Al-Mubin yang jelas. Ini dalam kitab Al-Ajwibah Ad-Damigho. Ini susunannya pelajar-pelajar Al-Usmaja di Miko Yaman. Di Hadramut. Ini damal surat. Damal kitab Niki. Dan sekarang mari kita baca Qur'annya orang Syiah ini. Sebagiannya. Monggo. Wonten dari surat An-Nur ini. Belas. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaidewe. Kok paham ngaidewe iku? Baca diri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyalladzina amanu bin nuraini. Anzalnahuma alaikum ayati. Wa zironikum. Adaba yaumin azim. Kok ya ngaidewe. Itu Quran lo niki. Quran pasul lo niki. Nurani ba'duma min ba'din wa ana samul alim gaidil kape alladzina yufuna bi ahdillah wa rasuli fi ayatin laum jannatun na'im. Lek sapa sing percaya iki swarga panggonane iming-iming sampean atas-atas lho percaya niki murtad tau dibilang dalil pun Al-Qur'an pandur-pandur. Kira-kira diimbang, ini kok enten tak abid sing duwi Quran enten. Enten kira duwi pun dibangun retos. Diwoco kadang-kadang, diwoco. Masya Allah. Terus, walladzina kafaru, orang-orang sing ngufuri, ya kalau sama ini loh. Mimbadu, amanu, yang kuduhum, misakuhum, alama adam rasul alaihi. Yuk dakunal fil jahim. Lek wong gak percaya Quran iki, besok diuncalo ana neraka jahim. Naudzubillah min dzalik. Kenapa niki? Kula kalian bakal percaya, gak percaya kok kula sampean. Percaya murtad sampean, naudzubillah min dzalik. Iki sebalike. Lek gak percaya ambek Quran iki, berarti sampean besok diuncalo neraka. Apa-apa ho. Diuncalno. Nun. Sama tajal. Apa-apa ho. Terus zalamu anfusahum wa asau liwasi rasul Nabi Zain Ali ulai ka yusqauna min hamim, besok mereka akan di kayu ngombe banyu sing panas. Kira mereka ya bapak-bapak pokok oleh ridhani Allah Subhanahu wa taala. Lajeng niki Pak, wonten kitab Quran mereka namine Faslul Khitab. Faslul Khitab fi tahfidhi kalami Rabbil Arbab, jadi mereka. Kalau kita begitu kan enggak ada kita pikir loh. Balik-balik duduk kopi kali sudah punya stoki. Enggak ada kita pikir loh. Asli kita pikir loh. Terus ini kisi jini gini. Enten murid si A takon dari ulama si A. Ngoco. Murid dalam Syekh, besok wong-wong si A satu pun tidak ada yang masuk neraka. Orang-orang si A satu pun tidak ada yang masuk neraka. Si dia aja loro si dia tidak ada. Duh, kaget. Kok ngoten si iya? Napa yang dalile? Ono dalil Quran. Ngoten. Kuwi dalile meneng. Itu ada dalile sampai setahun. Takon-takon ni kan jawab-jawab. Barang jawab setahun. Saya ibu di. Pakai dal. Orang dalile. Berapa Quran? Iki. Kalau Taala lais alu andam di mingkum insun warajan. Mana mingkumi? Tambahi. Mana mingkumi? Lais alu tidak ditanyai. Andam bihi songko dusani wong mingkum sopo insun walajan. Dusamu gak ditakokno. Malah kono apa wis gak ditakokno pokoke swarga kon. Pokoke swarga. Kultu. Iya Syekh. Laisa mingkum. Di Quran badan mingkum boten enten. Sekeng pun di mingkum niku. Wong jeneng si Aisyah gara pinter gara. Oh no, cuma dibusak ambil Utsman bin Affan. Oh, tenar ini. Oh, niki. Niki. Ono minggu me. Cuma dibusak ambil Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Niki. Kul tulaisa minkum, enggak ada. Kola bala ono. Walakin Maha Ibnu Arwi. Arwi niku Utsman bin Affan. Cuma dibusak ambil Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya Allah. Jadi menurut ulama-ulama Syiah bahwa orang Syiah satu pun tidak ada yang masuk neraka dengan dalil niki. La yus'alu anda minkum insun wala jan. Ono minkum ini gitu Pak. Masya Allah. Wani ngoten wani. Wantun ngoten niku. Apa gak nambahi? Apa gak ngurangi? Satu huruf pun kalau sengaja diselulupkan di Al-Quran murtad naudzu billahi min dzalik. Mereka ini kan kalau kula yang ngaji sing bener. Belajar Quran sing masing cocok. Karena huruf yang sudah ada, ta Quran yang sudah ada. Kalau ben ngaji teng kiai-kiai guru-guru niku Fatihah tok nyusulan gak mari-mari, Fatihah tok. Sulan gak mari-mari, Pak, masyaallah. Niki masalah keyakinan, masalah etikat. Kemudian sebelum kita selesai masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Wah, tuh. 8 menit. Nggih. Masalah. Oke, lakin. Kangen lakin. Ada pertanyaan ini. Pak Nur, Pak Nur napa? Kula niki ngelamar orang wedok. Ini masalah begini lagi. Ngelamar orang wedok. Kalau lamar, lari ini, terus terbapak ini. Kan orang dina yang banggil. Kalau pun ini, berarti ngelamar juga sampean. Padahal orang niki dibujuk di anak barang niki. Dibujuk kalau dibujuk bantu di anak. Tapi kalau orang ngerti calon mertua, calon bojo kula niku kon dhe bojo mboten ada. Ya kurang ajaran ngene ya. Yo abot ame hamline niku tok kira-kira. Kon dhe bojo nak mboten ada. Pertanyaannya. Jawaban kula niki lho Pak. Saya mengatakan tidak punya istri itu apa sudah ketalak istri saya? Apa ketalak istri saya? Waduh berat kalau niki Pak. Berasa istri jawab ya apa jawab ini ki? Alhamdulillah kepanggil. Kalau sang laki-laki sing lamar mengatakan buat gak ada bojo, niki termasuk talak kinaya. Bukan talak sore. Sore tiga, tolak tuka, sarok tuka, farok tuka. Sengaja niat gak niat ketara. Kon tak pegat, niat gak niat ketara. Kon tak lepas, niat gak niat ketara. Bes kon saiki, macamne farok tuka, tolak ketala, niat gak niat ketala. Kalau sore, tapi itu buatan. Lekan kenet panukul, dia bocok buatan. Lek niat penjaga dia bocok ketala, niat hati niki. Atas atas lu, kocok-kocok kulo, saya kudu rabian di bundi kocok kulo. Onor kocok kucing rabian di bundi. Kesimpulan, jangan dijoko ni kira. Teman dijoko ni hati-hati, men. Jadi pertanyaan di kocok kulo saking bundi ingin saking bangiling mawon. Jadi jawaban dia itu mengatakan dia punya istri. Kalau niatnya nalak jatuh talaknya. Kalau enggak, kemudian niki Al-Mukarram Ustaz Udin mengatakan malam-malam sempat rada gegeran kali kula. Pandur nopo? Kunut niku termasuk sunat abad betul. Le ono imam gak kunut, apa boleh makmum kunut sendiri? Boleh. Sojo sawi. Kalau ada imam tidak kunut, kemudian imamnya tidak sujud sahwi, apa boleh makmum sujud sahwi? Itu loh. Kalau sujud sahwinya makmum itu setelah salamnya imam, giling-giling. Imam salam, sujudnya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena antara imam dengan makmum sudah lepas. Wah, mang imam mang gak kunut rek. Sujudnya makmumi setelah salamnya imam, boleh. Pertanyaan Mauddin, Pak Nur, napa termasuk ninggal sholawat kangge Nabi niku nggih termasuk sunat jawi? Iya. Ngeten ah. Allahumma jina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait terus. Wassallallahu niku lho. Kadhi waca. Kudu diwaca. Ini maca, Mbak. Tetap sunat sujud jawi. Bagi imam dan bagi makmum. Sunat lho ya. Dia ditinggal, gak apa-apa. Terus ane dhuwur kula niki Udin, dhuwur. Lah ninggal wa alali napa? Apa termasuk ninggal sunat abad? Kalau bagi beliau ninggal Pak Nur. Ninggal sunat abad. Kula mboten ternyata kula tingali wonten ing kitab Syara'i Sabina Kasyifa. Betul. Bahwa wa ala alaihi termasuk sunat abadnya kunut. Kalau orang itu kunut dan tidak baca itu sunat sujud sahwi. Kalau tidak salah, beliau betul. Jadi ana wong kunut, kamu ini nih, wassallallahu alaihi Muhammad sujud. Ya niki, niki mboten. Katakan ala alaihi wasallam, bagaimana sikapnya orang itu masih tetap disunatkan sujud sahwi? Karena meninggalkan kata-kata wa ala alihi wa sahbi. Nggih? Ngerti rek? Kertas nggih ta nggih ya. Ngerti ngerti ya. Jadi untuk saya sudah dulu mengatakan, boten manut. Wa ala alihi tetap termasuk sunat abad. Betul ya, betul. Yang salah saya. Jadi lo kunut sallallahu alaihi wasallam Muhammad mari, wa ala alihi boten tetap sunat sujud sahwi. Pertanyaan Pak Ali, Singapolo, napa tu imam di wasallallahu niku, napa kita niku maca dhewe-dhewe Pak amin. Dadi sing amin niku nggih Aina kata diwalayu. Dari ku moco kata-kata. Dapat ini pujian, muji. Dapat selamat, dungo. Amin mali. Untuk teman-teman sing dadi imam, lek sampe takbir serodok banter. Ada imam ya Allahu Akbar. Krungu mak oh. Imam sudah takbir. Ngono. Akbar. Jari makmum. Takbir imam ya. Ngono. Itu namanya imam yang tidak bijaksana. Temenan lho, Pak. Saya insyaallah ke atas sing dadi imam kabeh niku. Jadi sampean takbir ihram Allah subhanter. Wedi apa sampean digerok gak kira. Dua sing banter takbir intikal. Lakum dinukum waliyadin imam. Allahu akbar sing banter. Aja jadi makmum. Rokok tedurung lah ngono maneh. Sing pasti gagah ngono wae imam iku kok ngutupru sing macep lah nek sing ngono jenenge sing bergas ngono kaya Habib Agil iku wah ganteng yo bergas ning alhamdulillah. Yang ketiga banterno salami. Assalamualaikum warahmatullahi. Perlu nih para makmum yang supaya dengar. Lha wis salam dari makmum. Wis salam ta durung niku. Yang perlu kami sampaikan lagi, kalau Anda menjadi khotib Jum'ah, insyaallah katakan teniki, kalau Anda menjadi khotib Jum'ah, tolong mudun toko mimbar, jangan langsung sembahyang. Enten ngoten niku, mudun mimbar, Allahu Akbar, buru sik kacu gak karo-karuan, Pak. Temenan waduh mbangun mbangil. Wis umek gak karo-karuan, aja ngono. Niru Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Kanjeng Nabi sebelum sembahyang ada pengetan. Maju-maju-maju, mundur-mundur motor. Lama Kanjeng Nabi iki orang mundur disentuh dengan tangan beliau yang mulia. Dodone-dodone. Ayo maju-maju. Oh, Kanjeng Nabi. Mubeng nang sop-sop mubeng. Bijaksana betul luar biasa. Iki kok ditiru. Mudah kau mimbar Allah makmumew pating jempol gagar karuan. Ya apa ya kurang bijaksana sampean ini kan jenati mudah kau mimbar kau ngingatin insyaallah kalau ngatin ada pengetan pengkong-pengkong ayo sing lurus sing lurus ayo sing kenceng sing kenceng ayo sing sing jenis sing rapat itu ngatin ayo mengko-mengko kau ngatin-ngatin Allah bagus bayari tambang kok ya. Insyaallah gak jadi tambang ini. Pun. Salam teman saya. Nggih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai, saya teringat tokoh si A dulu tahun 1983. Dia mengatakan bahwasanya persoalan dia dikeluarkan di masjid itu ada dua persoalan. Panjenengan tumut hadir. Nggih menika orang Syiah mengatakan ini ja'ilu kalim nasi imamah sebagai dalil bahwasanya imam itu lebih tinggi daripada Nabi dan Rasul. Artinya merendahkan kedudukan Nabi. Yang kedua persoalannya mengatakan bahwa tokoh Syiah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan mut'ah atas izin Allah dalam satu peperangan. Panjenengan hadir. Pertanyaan ini belum terjawab sampai detik ini belum terjawab. Perempuan siapa yang dimut'ah Rasulullah? Kemudian bagaimana kedudukan perempuan yang pernah dimut'ah? Kemudian pertanyaan saya, apakah ada dalam sejarah Islam bahwa Rasulullah mut'ah? Jadi kan tumut rapat dalam NU dan takmir masjid tahun 83. Monggo. Alhamdulillah. Jauh sebelum Syiah marak seperti sekarang ini, saya dengar, telinga saya dengar bahwa Rasulullah pernah mut'ah. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Saya tiap hari membaca kitab-kitab, satu pun tidak ada yang menerangkan Kanjeng Nabi pernah mut'ah. Tidak pernah sama sekali. Lah mereka kata bikin dari mana? Wallah alam bisawab. Nen? Teman bohong. Itu harus bisa murtad loh. Bisa murtad, nengah bisa murtad. Kanjeng Nabi tidak pernah takut dikatakan mut'ah. Kalau mengizinkan memang iya. Karena para sahabat-sahabat perang terus, wong jenenge wong lanang. Nggih, nggih ngelam macam-macam, yes. Sehari dua hari, mari kon mari. Itu buat tempat Al-Fatah. Fathul Mekah. Nah itu diharamkan ila yaumil qiyamah. Sahih hadisnya. Ahmad bin Hanbal ada, Tirmidzi ada, Nasa'i ada. Tapi yang sangat rawan sekali mengatakan bahwa Rasulullah perambut adun. Ya Masya Allah, susah Pak. Ini buat kesempatan bagi orang-orang sing benci kali kanjeng Nabi. Loh, Nabimu, ngot malian Pak. Hati-hati Pak. Mergane, aduh Masya Allah. Jadi ini Zohiri. Lek wong si itu dengan Yahudi ngeten. Satu peluru pun gak pernah ditembakkan. Satu peluru pun. Tanpa alusan jamaah belai puluhan ribu pak belai pak ngoten mah. Karena mereka memang ante-anteannya orang Yahudi Nasrani. Kalau Ahmad ya ante-anteannya orang Inggris jelas. Kalau Ahmad ya ante-anteannya orang Inggris jelas. Perlunya apa perlunya Inggris supaya tetap menduduki India. Muncul Mahatma Gandhi. Nah, itu dulu game katen. Jadi tidak ada. Keterangan yang menangkan jenazah itu tidak ada, bohong itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina. Allahumma inna kala ta'alafiyah. Wal mu'afadat dama bittini wa dunna wal akhirah. Allahumma sidna ilman nafi'ah wa amal mutakubala. Wa rizqan halam syarban. Subhana rabbika rabbil izzati masykun. Wassalamu ala rabbil alamin. Al-Fatihah.